Mitra bisnis, BBM sangat sulit didapat di sejumlah daerah di Indonesia seperti Jambi dan Kalimantan. Para supir terkadang harus antri sehari semalam untuk mendapatkan bahan bakar BBM dengan panjang antrian dapat mencapai 1 km. Lucunya, kelangkaan BBM ini juga terjadi di kota Balikpapan, yang notabene merupakan kota minyak. Di sisi lain, kelangkaan BBM dipastikan akan memperlambat jalur distribusi yang akan merugikan bagi pengusaha dan konsumen. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengusaha transportasi Pontianak, Calvin Sunjoko. Pak Calvin, apa komentar Anda? Oh ya, mungkin dengan ini dampaknya subsidi minyak tanah sudah tidak ada. Jadi dampaknya sekarang ke solar gitu. Dan di sini ini kan ada banyak industri, pabrik-pabrik kelapa sawit. Jadi mungkin banyak dipakai untuk kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit. Sehingga antrian kendaraan untuk solar memang, untuk Pontianak memang sekarang kayak sulit solar gitu. Satu, kedua mungkin kalau dia berangkat ke daerah, di daerah itu mahal minyaknya, solarnya, dan agak sulit. Maka selalu antri saat ini. Mungkin dampak daripada tidak ada minyak, tidak ada minyak tanah subsidi lagi gitu. Bisa dijelaskan lebih jauh, Pak? Sekarang begini, dulu di Pontianak ini kalau nelayan kan pakai minyak tanah. Kapal-kapal nelayan yang berangkat cari ikan itu pakai minyak tanah. Sekarang mereka harus pakai solar. Jadi dampaknya memang sekarang kebutuhannya lebih daripada standar. Kalau kita non-subsidi kan terlalu besar, Bro, kendaraan umum. Nah sekarang, ini permasalahan sekarang kalau perkebunan itu banyak dan sulit, solar. Kedua yang berangkat ke daerah sulit, jadi mereka antrinya di sini. Yang saya lihat, ini kan walaupun kita umpamanya nelayan. Nelayan juga mungkin belinya dari pom bensin gitu. Nah, sehingga volumenya yang tadinya kita cukup jadi tidak cukup. Apakah memang terjadi antrian panjang, Pak? Di setiap pom bensin atau solar, itu memang meningkat di mana-mana pom bensin yang solar meningkat, selalu ada antrian. Nah, di sini yang kami tidak tahu apakah karena stok yang diberikan kepada SPBU kurang, sehingga mereka tidak berbagi gitu. Demikian Calvin Sunjoko, saya Dinda Natasha.